Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang beristiwa di atas arsy-Nya, yang senantiasa memberikan kebaikan, melimpahkan rahmat, inayah, taufiq, irsyad kepada kita semuanya tak terhingga, sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, bahkan tak kala kita sedang tidur dinaungi nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kebaikan pun yang kita dapatkan, kita rasakan, kita pegang, kita miliki, kecuali hal tersebut adalah semata-mata kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, saya dan antum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kemudahan dan taufik untuk bisa hadir di tempat yang mudah-mudahan berberkah ini. Dari sekian saudara-saudara kita di luar sana dengan berbagai macam aktivitasnya, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mewujudkan amalan yang mulia ini, hadir di tempat ini dalam rangka tafakkuf, duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami keduanya. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah dan yakinilah sebenar-benar keyakinan itu semua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kaki kita melangkah tiba di tempat ini. Kalau bukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan jauh dari kebaikan. Maka karena itulah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wujudkanlah senantiasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud kesyukuran yang benar pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mewujudkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menghambakan diri, semakin menghinakan diri, semakin bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah wujud kesyukuran yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, saya menyeru kepada diri saya pribadi dan untuk seluruh saudara-saudaraku yang hadir dan mendengarkan ucapan ini, untuk marilah kita senantiasa berupaya membersihkan hati, mewujudkan keikhlasan dalam seluruh amalan, dalam seluruh ibadah, khususnya talabul ilm, menghadiri majlis ilmu, dalam belajar agama, mempelajari ilmu agama. Karena belajar ilmu, mempelajari ilmu agama teranggap salah satu dari amal ibadah, teranggap sebagai peribadahan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kalau demikian, maka syarat mutlak agar ibadah itu bermanfaat untuk kita dunia dan khususnya kelak di akhirat adalah diwujudkan dengan dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Taala, dengan hati yang tulus benar-benar mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan dengan upaya untuk mewujudkan keikhlasan, Allah berikan kita semua dari keutamaan ilmu agama yang kita cari. Maka tidaklah kita hadir di sini, tidaklah kita berupaya, tidaklah kita menyisihkan waktu kita, tenaga, bahkan mungkin kita mencurahkan sedikit biaya, sedikit ya, belum banyak, untuk hadir di sini. Tidaklah itu semua kita curahkan, kita tempuh, melainkan semata-mata mencari balasan dari Allah Subhanahu wa Taala. Imam Katsir bin Qais rahimahullah taala pernah bercerita, kuntu jalisan ma'a Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi Dimashq, fi Masjid Dimashq. Fa'atahu rajulun faqala ya Abi Darda, أتيتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Katsir bin Qais rahimahullah, aku pernah duduk bersama Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, di sebuah masjid di kota Dimashq, Damaskus. Kata Katsir bin Qais, pada saat itu ada seorang yang datang kepada Abu Darda dan berkata, orang tersebut berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku mendatangi engkau jauh-jauh di kota Dimaskus, kota Damaskus ini, datang dari kotanya Rasul. Kotanya Rasul di mana? Madinah. Menempuh sedemikian jauh perjalanan mendatangimu wahai Abu Darda hanya karena ada hadis yang sampai kabar kepadaku bahwa engkau menyampaikannya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya. Mendengar ucapan ini, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menguji orang tersebut. Kata Abu Darda, "Amma ji'ta li hajah? Amma ji'ta li tijarah? Amma ji'ta illa li hadzal hadith?" Sebelum Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menjawab orang tersebut, beliau bertanya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, apa benar engkau datang ini bukan karena sebuah keperluan yang lainnya? Apa benar kamu ini datang ke sini bukan karena tujuan untuk jual beli, berdagang? Atau benar-benarkah kamu datang ke sini hanya karena hadis tersebut? Ya. Apa kata orang tersebut? Qala na'am. Orang tersebut mengatakan, benar, hanya karena hadis itu saja saya datang, bukan karena ada keperluan lain, bukan juga karena ada alasan perdagangan, jual beli. Setelah menjawab, setelah mendengar jawaban orang tersebut, barulah Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan keutamaan. Artinya kata para ulama, kalau demikian keadaannya, orang tersebut barulah mendapatkan keutamaan. Apa itu? Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, man salaka tariqan yatlubuhu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah wal malaikatu tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-haytan fi jawfil ma. Apa keutamaannya? Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang dengan hal tersebut dia ingin mencari ilmu agama. Maka lihat kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Subhanallah. Utamanya luar biasa. Dengan jalan yang kita tempuh untuk belajar. Dari rumah kita ke masjid niatnya untuk belajar, Allah beri keutamaan. Apa keutamanya? Dimudahkan jalan menuju surga. Luar biasa. Tapi bagi yang niatnya benar. Ya. Kemudian setelah itu kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal malaikah," dan para malaikat meletakkan, membentangkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan terhadap para penuntut ilmu. Malaikat ridho. Malaikat ridho. Keridhaan dari para malaikat, kata para ulama, ini mengundang doa dari mereka. Apabila para malaikat mendoakan, maka itu doa yang mustajabah. Kemudian lebih dari itu kata Rasulullah SAW, "Wa innal alim," sesungguhnya seorang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang berada di langit-langit dan juga ada yang ada di bumi, sampai al-haytan fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang kecil yang berada di tengah lautan akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memiliki ilmu, bagi seorang alim. Ya. Maka ini keutamaan untuk kita semua, bagi yang menempuh jalan yang dengannya diinginkan untuk belajar ilmu agama. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karena itulah ya ikhwah kaum muslimin, marilah kita berupaya setelah kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk senantiasa mengikhlaskan hati kita. Jangan sia-siakan waktu yang terbuang, jangan sia-siakan harta yang tercurah, dan jangan sia-siakan segala yang kita keluarkan, upayakan untuk hadir di masjid, sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tidak bersih. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, 'Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah.'" Kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi masjidku ini," mendatangi masjid, tidaklah dia datang ke masjid kecuali hanya karena al-khair, kebaikan-kebaikan yang ingin dia pelajari atau yang ingin dia ajarkan kepada manusia. Maka jika demikian keadaan niatnya, tujuannya, kata Rasulullah SAW, "Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah," maka kedudukannya sama dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih dari itu, Nabi SAW melanjutkan hadisnya, "Wa man ja'a li ghairi dzalik fahuwa fi bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi." Dan apabila tidak seperti itu keadaannya, bukan karena itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bimanzilatir rajul," maka dia seperti seseorang yang datang hanya melongok saja, hanya memperhatikan keindahan yang dimiliki oleh orang lain. Apa manfaatnya? Hanya memperhatikan adanya kebaikan pada orang lain, dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Nasallahu salamul afiyah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, mengingatkan kita kaum muslimin, ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apabila talabul ilm, majlis ta'lim yang kita hadiri, belajarnya kita akan ilmu agama diniatkan dengan niat yang tidak ikhlas. Rasul ingatkan bahwa hal tersebut adalah perkara yang tercela. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba 'ardan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah." Nasallu salamu wal afiyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang belajar, mempelajari ilmu agama yang seharusnya ilmu itu dituntut dan dicari, dikejar, dikumpulkan semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia niatkan hal tersebut untuk mencari sebagian dikit segelintir saya dari bagian dunia, wala haula wala quwata illa billah, apa ancamannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan baunya syurga pada hari kiamat. Baunya syurga, baunya syurga saja dia tidak dapatkan, apalagi masuk dalam syurga. Wala haula wala quwata illa billah. Maka ya ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya untuk menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini karena sama-sama satu profesi, karena ingin meluangkan waktu, karena ingin hanya berkumpul dengan teman-teman, berjumpa dengan teman-teman, memanfaatkan waktu saja sebatas itu. Ya, bukan juga kita berkumpul karena satu suku, satu yayasan, atau karena alasan duniawi yang lainnya. Wa na'udzubillah. Benar-benar kita menginginkan balasan dari Allah tabaraka wa taala, Dia yang beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita tanpa terkecuali. Baik, sebagaimana yang telah dimaklumi, insyaallah taala, ya, pada asalnya hari ini jadwal ustaz kita, Ustaz Abdul Bar, ya. Ya, pada asalnya ini hari adalah jadwal ustaz kita yang mulia Abdul Bar rahimahullahu taala, tapi beliau berhalangan, maka kita di sini yang memanfaatkan kekosongan tersebut, dan panitia telah menentukan insyaallah saya akan berada di sini bersama kita membuka kitab fikih Al-Muyassar di pekan keempat setiap bulannya, ya. Pekan keempat, ya. Ya, pekan keempat setiap bulannya insyaallah taala. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan, kita akan membuka sebuah kitab fikih yang ringkas. Adapun hari ini, ya, yang tadinya rencananya tematik, tapi setelah pembicaraan dengan salah satu pengurus panitia pada pertemuan hari ini, kita akan gunakan untuk penyampaian pendahuluan dari kitab Fiqhul Muyassar. Ini minggu keberapa? Hari ini kedua, ya. Pertama. Oh, ya. Artinya untuk selanjutnya saya akan hadir di sini minggu keempat. Adapun hari ini penyampaian yang akan kita sebutkan di sini adalah hanya sekedar mukaddimah atau pendahuluan dari kitab yang akan kita bahas. Baik, kita akan membuka kitab yang diberikan judul dengan Al-Fiqhul Muyassar. Kitab Al-Fiqhul Al-Muyassar. Ya. Baik, Ini judul kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di antara tariqah, metode dalam belajar selayaknya bagi setiap talibul ilm adalah memahami dengan baik sebuah kitab sejak dari judul, penulis, dan kandungan secara umum dari kitab yang akan dia pelajari. Maka oleh karena itu kitab yang akan kita buka Al-Fiqhul Muyassar. Terlebih dahulu saya jelaskan pengertian dari judul kitab ini. Fikih Al-Muyassar. Ada dua kata, fikih dan muyassar. Untuk kata fikih nanti insyaallah akan dijelaskan di tamhid, pendahuluan kitab. Sini saya akan dudukkan kata yang kedua, yaitu Al-Muyassar. Al-Muyassar. Kata Al-Muyassar asal maknanya adalah yang dimudahkan. Yang dimudahkan. Ya, dan wallahu a'lam, bisa jadi di sini yang diinginkan dengan kata Al-Muyassar, yang diinginkan dengan penjudulan Al-Muyassar ini adalah dengan dua makna. Ada dua makna yang diinginkan dengan penggunaan Al-Muyassar sebagai judul kitab. Makna yang pertama, Al-Muyassar yaitu yang diringkas, simple, tapi padat dan berbobot. Nah ini, ringkas, simple, tapi padat dan berbobot. Ya, bisa juga diungkap dalam bahasa Arab sama dengan ikhtisar atau iqtisar. Ya. Makna yang pertama ini disebutkan dalam mukaddimah kitab ini. Ya, dalam manhaj metode penulisan kitab. Kalau demikian, makna yang pertama ini, maka tentunya kemudahan yang akan terwujud. Ya, karena dia ringkasan, simple. Ya, tapi berbobot. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua bisa jadi juga maknanya sebagai isim maf'ul, yang bermakna yang dimudahkan. Yang dimudahkan. Apa yang diinginkan dengannya? Maksudnya ya, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Nabi bersabda, "I'malu, beramalah kalian." Fakullun, setiap orang itu muyassarun, dengan kata muyassar, muyassarun lima khuliqalahu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lima khuliqalahu, terhadap segala hal yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dirinya. Pada lafaz hadis ini muyassarun ini bermakna dimudahkan oleh Allah, sehingga kalau bermakna isim maf'ul muyassarun pada makna yang kedua, artinya adalah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang diinginkan dengan makna yang kedua ini, fiqhul muyassar, artinya pembahasan fikih yang dikumpulkan dalam sebuah kitab dengan kemudahan dari Allah. Itu maksudnya. Dengan mana yang kedua? Kalau makna yang pertama tadi pembahasan fikih yang apa, ikhwan? Yang apa? Yang apa, ayo? Yang ringkas, barakallahu fik. Yang ringkas. Upayakan ya di qaid ilmunya, diikat ilmunya, ditulis. Karena ini pembahasan fikih, insyaallah kita akan murojaah. Ini dua makna. Jadi, wallahu a'lam, dan dua maknanya tidak bertentangan, bahkan saling mendukung. Ya, fikil al-fiqhul muyassar, ya, bisa kita berikan makna adalah pembahasan fikih yang ringkas lagi berbobot dengan kemudahan dari Allah. Itu arti al-fiqhul muyassar. Ya. Baik. Kitab ini mengandung pembahasan tentang hukum-hukum pembahasan fikih dalam ibadah, muamalah, yang disertai dengan dalil-dalil syar'iyah. yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, ada 14 pembahasan dalam kitab ini. Ya, dari pembahasan taharah, bersuci, ya, bagaimana jenis-jenis air, ya, air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, apa jenis-jenis air, kemudian bagaimana cara berwudu, apa pembatal wudu, ya, dan juga pembahasan najis dan seterusnya, ya, dari pembahasan taharah, ya, mandi besar dan seterusnya, kitab shalah, ya, hingga bab pembahasan yang terakhir di kitab ini, yakni tentang al-qadha wa syahadat, ya, tentang peradilan. 14 ada 14 kitab atau ada 14 pembahasan, ya, dalam kitab ini, ya, dan semua pembahasan yang ada dalam kitab yang akan kita buka ini adalah pembahasan yang sangat ringkas dengan pendalilan yang jelas, mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Ya. Kaum muslimin, insyaallah taala, sebagaimana disebutkan oleh penulis, akan mudah mengambil manfaat darinya, ya, tanpa harus bersusah-susah memahaminya dengan menyebutkan berbagai macam pendapat. Ya, walaupun tidak menafikan penjabaran dari sebuah pembahasan nantinya dengan pembahasan yang ilmiah. Baik. Dan kitab Al-Fiqhul Muyassar sebagaimana yang tertulis di sampul kitab, ya, ini ditulis oleh Nukhbatun Minal Ulama. Nukhbatun Minal Ulama ini artinya sekumpulan para ulama. Sekumpulan para ulama berarti kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang merupakan hasil karya beberapa orang ulama, bukan satu orang saja. Siapa itu? Disebutkan di awal-awal kitab, yang pertama Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, yang kedua Dr. Abdul Karim As-Sanitan Al-Umari, yang ketiga Dr. Abdullah Ibn Fahad As-Syarif, dan yang keempat Dr. Faihan Ibn Syari Al-Mutiri. Empat orang doktor, ya, memang spesialisasi pembahasan, menguasai pembahasan fikih. Empat orang ulama inilah yang ikut andil mengumpulkan pembahasan dalam kitab ini. Para ulama di negeri Saudi Arabia. Dan kitab ini diberikan mukaddimah, sekata sambutan oleh Dr. Fadilatul Syekh Al-Wazir Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, ya, Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia, salah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia, Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh, cucunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Tauhid, cicit-cicitnya, ya, beliau yang memberikan mukaddimah terhadap kitab ini, dan beliau mensyukuri dan beliau memuji kitab ini, ya. Dan kitab ini juga dimuraja'ah, diperiksa kembali oleh salah seorang ulama besar ahli fikih sekarang, yaitu beliau Fadilatul Syekh Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih Al-Faqihi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, termasuk guru besar fikih. Ya. Baik. Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu ta'ala dalam mukaddimah beliau menyebutkan beberapa keistimewaan kitab ini. Kata beliau, di antara keistimewaan kitab ini ada lima yang beliau sebutkan. Yang pertama, At-Tahri Al-Baligh fi sihhati ma tubna alaihi al-ahkam al-fiqhiyah min ahadith wa athar fi kulli mas'alatin. Keistimewaan yang pertama, kata beliau hafizahullah, adalah kesungguh-sungguhan dalam penelitian untuk menggunakan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sahih pada setiap hukum-hukum fikih, ya, di setiap permasalahan. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, kata beliau, rahimahullah, ya, syumuluhu wasti'abuhu li jami'i abwabil fiqh. Yang kedua, keistimewaannya, kitab ini mencakup pembahasan yang lengkap untuk semua pembahasan fikih yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Jangan sampai kita bertahun-tahun kenal dakwah, semangat belajar, tapi bagaimana cara berwudu yang benar sesuai dengan dalilnya, enggak tahu. Nah, ini berarti ilmu-ilmu dasarnya belum menguasai. Atau lama belajar fikih, ya, tapi tidak dari awal dengan tahapan-tahapannya, hanya sebatas sebuah pembahasan saja, ya, tidak masuk di thaharah, tidak masuk di apa hudud al-fara'id. Maka kitab ini mencakup semua pembahasan fikih. Ini keistimewaan yang kedua, bersamaan dengan judulnya tadi, Fiqhul Muyassar. Berarti istimewa kan? Dia ringkas tapi mencakup semua permasalahan. Berarti istimewa. Yang ketiga istimewanya adalah wuduhu ibaratihi. Ya. Menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, yang akan mudah diambil manfaatnya oleh para penuntut ilmu, bahkan orang-orang yang umumnya dari kaum muslimin akan mudah memahami penjelasan dari kitab ini. Karena penggunaan kalimatnya, kalimat-kalimat yang sederhana. Ya. Kemudian keistimewaan yang keberapa? Keempat adalah diqqatu taqsimatihi. Ya. Detailnya pembagian-pembagian setiap pembahasan. Nah, nanti kita akan lihat ya, dalam kitab Thaharah dibagi oleh penulis detail. Ya. Berwudu misalnya, berwudu itu ada kewajibannya, ada pembatalnya, dibagikan dengan detail oleh penulis. Ya. Yang kelima di antara keutamaan kitab ini disebutkan oleh beliau, hafizahullah, adalah tadammanuhu at-tanbih ala jumlatin minal mukhallafat asy-syar'iyyah allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan aw taqlidan. Ini keistimewaan yang subhanallah, bagus sekali di kitab ini. Kata Syekh Saleh Al-Syekh Abdullah, keistimewaan yang kelima dari kitab ini adalah pembahasan dalam kitab ini mengandung catatan penting dan peringatan dari sebagian kekeliruan-kekeliruan yang sebagian besar kaum muslimin terjatuh padanya. Nanti akan diingatkan dalam setiap pembahasan, catatan-catatan. Nah, ini salah, ini salah. Yang kesalahan tersebut banyak kaum muslimin terjatuh padanya. Ini berarti subhanallah, penulis mencurahkan perhatian sampai ke permasalahan yang banyak kaum muslimin salah di sana. Hati ini keistimewaan kitab ini. Kata beliau, rahimahullah, imma jahlan aw taqlidan, dan yang hal tersebut ya terjadi karena dua hal. Kalau tidak karena kebodohan terhadap ilmu, atau karena taklid. Karena dua hal. Kalau tidak karena kebodohan terhadap ilmu agama, atau karena taklid. Ya. Inilah penyakit. Ya, inilah penyakit yang lahir dari ketidaktahuan. Lahir dari kebodohan. Lahir karena tidak belajar agama. Lahir karena enggan meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membahas permasalahan agama. Apa yang lahir dari hal-hal yang seperti ini? Yang lahir darinya adalah taklid. Ikut-ikutan. Ya, coba ya, Setiap kaum muslimin memiliki ilmu, paling tidak kadarnya dia mengerti bahwa amalan yang dia lakukan ada dalilnya. Sebatas itu saja. Tidak mesti dia menghafal, dia enggak mesti, tapi dia yakin ada dalil yang diamalkan dari sholatnya, dari berwudunya, dari hajinya, umrohnya, puasanya. Ya. Maka sudah tentu akan terwujud kebahagiaan dan ketentraman. Sudah tentu. Ya. Dan akan tertutup pintu-pintu orang-orang yang ingin merusak agama dari dalam. Akan tertutup pintu itu. Iya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Marilah senantiasa kita membekali ilmu agama. Ya. Meneliti amal ibadah yang kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah tuntunan dalilnya, hingga kita semua hidup beragama karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Ada yang beragamanya untuk Allah, benar, tapi bukan karena Allah, karena gurunya, karena syekhnya, karena ustadznya. Apabila kalimatnya karena Allah, berarti dia betul, dia paham, saya sholat ini ada dalilnya. Dalil itu kan datang dari Allah, berarti karena Allah, dia peruntukkan untuk Allah. Paham sampai sini? Baik. Ini keistimewaan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Bidahullah Ta'ala. Sampai 10:30 ya jadwalnya. Kitab ini yang saya buka ya, adalah kitab yang diterbitkan oleh Majma' Al-Malik Fahad, ya, lembaga kerajaan Saudi Arabia yang resmi. Pernah dengar gak ini? Pernah dengar gak nama ini? Hah? Malik Fahad, Majma' Malik Fahad. Pernah dengar enggak? Pernah lihat mushaf yang biasa dibawa jamaah haji? Kalau ya lihat mushaf yang resmi dibawa oleh jamaah haji dari Saudi Arabia, itu nama ini pasti ada di awal mushaf. Ini adalah lembaga resmi dari kerajaan Saudi Arabia untuk mencetak mushaf asy-syarif. Nah, lembaga resmi ini juga yang mencetak kitab ini. Lembaga resmi ini juga yang mencetak kitab ini. Apa yang diinginkan sebenarnya? Yang diinginkan berarti kitab ini adalah kitab resmi dari kerajaan Saudi Arabia. Ya, dalam pengawasan pemerintah sana. Ya, jadi nilainya besar sebenarnya. Dan juga di bawah bimbingan Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. Dan kitab yang saya pegang, maksudnya di sini, di tablet, ya, adalah kitab yang dicetak pada cetakan yang pertama pada tahun 1424 Hijriah, 1424 berapa Masehi itu, 2003-2004. Dan Majma' King Fahad juga memuji kitab ini. Ya, di sana beliau, mereka menyebutkan bahwasanya kitab Al-Fiqhul Miyassar ini, ya, kami persembahkan untuk saudara-saudara kami kaum muslimin di seluruh tempat, di seluruh penjuru dunia, dengan sebuah pembahasan yang mudah dipahami dan bersandar kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-amin, ya, dalam setiap permasalahannya. Baik. Dan disebutkan bahwasanya kitab ini disusun dengan metode penulisan dan penyusunan dengan beberapa uslub. Ini perlu kita jelaskan, uslub penyusunan kitab. Uslub atau metodologi manhaj yang ditempuh oleh penulis dalam menyusun kitab ini. Ada 11 disebutkan di sini. Kita akan sebutkan. Yang pertama, metode yang ditempuh oleh penulis nisul kitab ini adalah taqsimul mawdu'at ila kutubi ra'isah, ra'isiyah. Ya. Dengan mendetailkan pembahasan ya sesuai dengan kitab-kitab utama, kitab-kitab induk. Setiap pembahasan dirincikan ya, yang disesuaikan dengan kitab-kitab induk dalam pembahasan fikih. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, al-iktisar al-masail muhimmah allati tad'u ilaiha lihajah fi kulli babin. Mencukupkan permasalahan-permasalahan yang penting yang dibutuhkan, hanya mencukupkan permasalahan-permasalahan yang penting yang dibutuhkan saja pada setiap bab, dan tidak melebar dalam ta'rifat ya, pendefinisian dan seterusnya pada setiap permasalahan, karena ya, taqillul haja ilaiha, tidak begitu diperlukan. Yang ketiga, al-ikhtisar wa ikhtiyar al-alfaz wal ibarat as-sahlah wal wadihah wal wadihah qadra al-imkan. Yang ketiga, dengan betul-betul meringkas dan memilih kalimat-kalimat yang mudah dan jelas sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, al-iqtisar 'ala al-adillati al-mu'tamidati fi kulli mas'alatin. Yang keempat, dengan hanya mencukupkan dalil-dalil pegangan pokok dalam setiap permasalahan. Jadi enggak banyak dalil. Dan ini penting. Ya. Seorang thalibul ilm yang thariqah dalam belajar, hendaknya dia menguasai dalil al-mu'tamad dalam setiap bab. Nah, ini ditemui juga di kitab ini. Misalnya pembahasan wudu. Pembahasan wudu itu ada dalil pokok yang menjadi sandaran permasalahan-permasalahan bercabang lainnya. Pembahasan salat juga demikian. Pembahasan salat misalnya hadis al-musyi'u salatuhu. Hendaknya dalil-dalil pokok yang seperti ini dikuasai. Nah, kitab ini hanya mencukupkan dalil-dalil pokok saja. Baik, yang kelima, al-iktisar 'ala al-qawl ar-rajih alladhi ya yad'amuhu dalil fil masail al-mukhtalif fiha dun al-luju' ila dhikr al-ara'i wal aqwali wal khilafi fil mas'alah. Ini uslub yang kelima, perlu kita semua perhatikan dengan baik. Uslub yang kelima, kata penulis, adalah hanya dengan mencukupkan pendapat yang kuat saja yang memang didukung oleh dalil. Apabila adanya perselisihan dalam masalah tersebut. Ya. Dan tidak menyebutkan pendapat-pendapat lainnya, ucapan-ucapan serta perselisihan dalam permasalahan tersebut. Jadi kitab ini hanya mencukupkan pendapat yang kuat saja sebagaimana yang didukung oleh dalil. Tidak menyebutkan perbedaan pendapat, ucapan-ucapan dan perselisihan para ulama ahli fikih. Baik, di sini saya garis bawahi dan untuk kita semua ketahui bersama. Bukan berarti di sini para ulama ini dan kita semua menafikan adanya khilaf. Sama sekali bukan itu yang diinginkan. Ya, tapi karena kitab ini, sebagaimana judul yang kita telah sebutkan, Al-Fiqhul Muyassar, maka tentunya tidak sesuai dengan judul kitab kalau terlalu luas dan lebar. Ya, ini saya jelaskan di sini ya, untuk menundukkan. Kata penulis di sini, kita hanya mencukupkan pendapat yang rajih saja. Bukan berarti sama sekali menafikan adanya khilaf. Dan dalam permasalahan fikih, pada seluruh permasalahannya pasti ada khilaf, perbedaan pendapat. Dimaklumi ya, ada mazhab yang masyhur, ada mazhab Abu Hanifah, ya, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Laitsi, dan seterusnya dari para ulama dari dulu hingga sekarang. Semua permasalahan fikih tidak lepas dari adanya khilaf. Dan khilaf, nah ini untuk kita ketahui bersama, secara umum ada dua. Khilaf, ya, perbedaan pendapat itu digolongkan oleh para ulama secara umum ada dua jenisnya. Yang pertama khilaf fudhal. Yang kedua khilaf at-tanwi' atau at-tanawwu'. Yang pertama khilaf at-tudhad. Ya. Khilaf atau perselisihan yang tidak bisa diberikan toleransi. Ini yang pertama. Yang kedua khilaf at-tanawwu' atau at-tanwi'. Khilaf perselisihan pendapat yang memang syariat memberikan toleransi padanya. Sini saya jelaskan cara ringkas saja. Dan pembahasan ini ada dalilnya semuanya. Adapun pembahasan dalam fikih ya, banyak-banyak itu khilaf at-tanwi'. Khilaf at-tanwi'. Yaitu khilaf yang terjadi di antara fuqaha, para ulama ahli fikih, karena berbedanya memahami dalil. Berbeda memahami dalil. Dan tentunya kemampuan manusia Allah anugerahkan berbeda-beda. Si A dan B itu berbeda kemampuannya. Maka wajar saja dengan perbedaan batas kemampuan terjadi perbedaan pendapat dalam memahami sebuah nas atau dalil. Ya. Baik. Di sini saya hanya mendudukkan bahwasanya bagaimana bagi kaum muslimin, kita semua, apalagi seorang talibul ilm, menyikapi adanya khilaf. Bagaimana kita melihat khilaf? Yang pertama, kita harus berlapang dada, toleransi, dan tidak boleh menyempitkan permasalahan pada khilaf yang terjadi di antara fuqaha. Ini disebutkan para ulama. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menjabarluaskan permasalahan ini di berbagai risalah beliau. Saya ulangi. Kita harus berlapang dada. Tidak boleh menyempitkan permasalahan pada khilaf yang terjadi di antara fuqaha, para ulama. Yang memang mereka itu ahli ijtihad. Iya, ahli ijtihad. Yang memang mereka itu derajatnya sudah ya, ilmu sudah mendarah daging. Senantiasa membahas, meneliti ya. Ketika mereka mendapatkan sebuah pembahasan, kemudian mereka melihat dalil-dalil ya, yang di sana banyak berbagai sisi makna dalam dalil tersebut, maka mereka berijtihad. Setelah mereka berijtihad, kemudian ternyata berbeda dengan ulama yang lain. Ya, yang juga ahli ijtihad. Di sini yang saya dudukkan, ya, berdasarkan hal ini bukanlah sama sekali khilaf yang diberikan toleransi itu di yang terjadi di kalangan bukan para ulama. Ya. Bukan haknya untuk khilaf. Bukan ahli ijtihad. Terjadi di antara para ustadz misalnya, di antara para kiai misalnya, apalagi para talibul ilm, ya seperti ini tidak termasuk dalam pembahasan seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, pada setiap khilaf tersebut harus dibangun di atas dalil yang sahihah. Dibangun di atas dalil yang sahihah. Maka tidaklah diberikan toleransi jika khilaf dengan pendapat yang tidak ada dalilnya. Khilaf satu pendapat dengan dalil, pendapat yang kedua tidak ada dalilnya. Ini bukan khilaf namanya. Misalnya nih, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama ya, mengatakan tidak boleh sholat di kuburan. Pendapat yang kedua boleh sholat di kuburan. Pendapat yang pertama mendatangkan dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua tidak ada dalilnya. Yang seperti ini bisa kita katakan khilaf? Bisa tidak? Dengan konteks yang seperti ini yang diberikan toleransi. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena salah satu pendapatnya tidak ada dalilnya. Kalau sampai di sini. Yang ketiga, dari setiap pendapat yang ada, pada khilaf yang terjadi, itu harus ada pendahulunya dari salaful ummah. Harus ada pendahulunya dari orang-orang yang terbaik yang telah mendahului kita semua dalam kebaikan Islam ini. Ini yang dikenal dengan salaful ummah, orang-orang terdahulu dalam kebaikan dalam Islam ini. Baik pada penjelasannya, baik pada pengamalannya, penjelasannya menguatkan atau penjelasannya melemahkan dari salah satu pendapat dalam khilaf tersebut. Kenapa? Karena poin yang ketiga ini sebagai konsekuensi kesempurnaan agama. Jadi misalnya ada khilaf, pendapat A membawakan ucapan-ucapan ulama terdahulu, pendapat B enggak ada ucapan ulama terdahulu. Maka ini toleransi tidak? Diterima tidak khilaf ini? La yuktabar. Tidak teranggap khilaf yang seperti ini. Ya. Baik, yang keempat, sebagai catatan untuk kita bersama, bahwasanya walaupun kita berlapang dada, tidak menyempitkan permasalahan, akan tetapi harus bagi kita untuk menguatkan salah satu pendapat yang dengannya kita membangun amalan ibadah kita kepada Allah. Harus. Kata Imam Malik rahimahullah, al-haq wahid. Imam Malik rahimahullah termasuk salah satu fuqaha Islam, ahli fikihnya umat Islam ini. Beliau sangat memahami khilafat berbagai pendapat para ulama. Ketika kita melihat ada yang berbagai pendapat tersebut, kita harus menguatkan salah satu dari sekian pendapat tersebut. Kenapa? Karena kebenaran itu harus bagi kita harus hanya satu saja. Jadi ada khilaf misalnya, satu misalnya nih, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, yang lainnya tidak menggerak-gerakkan jari. Kita katakan itu khilaf, diberikan toleransi, silakan. Kalau memuatkan yang menggerak-gerakkan jari, silakan beramal dengannya, bagi yang tidak, jangan beramal dengannya. Bagi kita, saya menguatkan yang tidak menggerak-gerakkan jari. Bagi saya, menguatkan pendapat yang tidak menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Satu yang saya kuatkan. Tidak boleh, dua-duanya bagi saya mengamalkannya. Paham sampai di sini? Ini salah satu contoh saja. Karena al-haqu wahid. Sebelum para ulama, al-haqu wahid. Ya. Tapi ini diantara beberapa catatan dalam mensikapi khilaf diantara fuqaha. Kemudian yang keenam, uslub para penulis dalam kitab ini adalah menyebutkan ayat Al-Quran, ya, dengan mengembalikan sumbernya, surah dan ayatnya. Yang ke okay. Yang ketujuh, menyebutkan takhrijul hadis an-nabawi. Aku menyebutkan sumber hadis-hadis yang digunakan dalam kitab ini yang disandarkan kepada kitab-kitab induk. Yang paling utamanya kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan kitab Kutubus Sunan. Yang ke-8, uslub dari kitab ini adalah dengan menyebutkan penjelasan beberapa kalimat-kalimat dan istilah-istilah yang asing yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Yang ke-9, nah ini yang ke-9 yang penting. Ya, ini yang sangat penting. Yang ke-9, kata penulis, kitab ini ditempuh dengan cara mengambil faedah dari beberapa kitab-kitab zaman ini dalam pembahasan fikih yang besar. Yang paling pentingnya, kata penulis, diantaranya adalah menjadi sumber rujukan utama kitab ini adalah kitab Syarhul Mumti', karangan Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian juga kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, karangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini yang mencukupkan bagi kita. Kita mungkin sebagian kita sudah tahu ya, ada kitab namanya Syarhul Mumti', berapa jilid itu. Dan ternyata dari sekian banyaknya pembahasan dalam Syarhul Mumti' diringkas di kitab ini. Hanya menguatkan pendapat-pendapat yang rajih dan terkumpul di kitab ini. Oke, ini subhanallah, sangat memudahkan sekali. Yang ke-10, at-tanbih ala ba'dil umuri allati yaqa'u fiha katsirun minan nas mimma yukhaliful kitab was-sunnah as-sahihah. Yang ke-10 akan dibawakan di sini beberapa catatan terhadap adanya sebagian kesalahan di tengah kaum muslimin yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan menjelaskan yang benarnya. Yang terakhir, yang ke-11, dengan menyebutkan susunan daftar isi penjelasan pembahasan dari kitab ini di akhir kitab. Baik, kata penulis, hada wa sallaha subhanahu ayya ja'alahu amalan khalisan liwajihil karim wa ayya bulugha binaf'ihi hatta yakuna mu'inan li'ibadihi ala at-tafakkuhi fi dinihim. Kata penulis, inilah yang kami jelaskan dan kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hal ini menjadi, agar Allah menjadikannya hal ini sebagai amalan yang ikhlas mencari wajahnya yang mulia, dan agar hal ini Allah sampaikan kemanfaatannya kepada kaum muslimin hingga bisa menjadi penolong bagi mereka untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memahami agamanya. Baik, karena waktu mencukupi dan membatasi kita, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan ini insyaallah kitab ini sudah dijual umum ya. Insyaallah ada, mudah didapatkan. Bagi yang ingin memegang kitabnya itu lebih bagus lagi, dan juga bisa didapatkan dalam bentuk format PDF. Ini juga bisa dicari insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. الله تعالى أعلم الصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.